السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita masih pada bab tentang roja, yaitu harapan seorang hamba akan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Allah zat yang maha pengasih, penyayang, zat yang maha pengampun. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi hamba-hambanya. Makanya Allah azza wa jalla mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitabnya untuk memberikan petunjuk kepada mereka. Dan yang terakhir, Allah mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan membawa ajaran tauhid dan membawa konsep kehidupan di dunia ini yang akan memberikan harapan bagi seorang mukmin yang hidup di dunia untuk mendapatkan ampunan Allah di akhirat kelak, ridha Allah dan cinta kasih Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Bab tentang ar-raja, yaitu harapan, telah kita bahas beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita lanjutkan, ada hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, wa an Jabir radhiyallahu anhu qala, dan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau berkata, jaa a'rabiyyun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang Arab Badui, seorang Arab dusun. Lalu kemudian faqal, dan dia berkata atau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah mal mujibatan, wahai Rasulullah, apakah dua hal yang merupakan mujibatan? Artinya, nanti akan saya jelaskan mal mujibatan, apakah dua al mujibatan itu. Faqal, maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata la yushriku billahi syai'an dakhala al-jannah, barang siapa yang meninggal dan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia akan masuk surga. Wa man mata yushrik billahi syai'an, dan barang siapa yang meninggal dan dia menyekutukan Allah dengan sesuatu, dakhalan nar, dia akan dimasukkan, dia akan masuk neraka. Hadis ini riwayat Imam Muslim di dalam kitab Sahih beliau. Nah, seorang Arab Badui yang tinggal di dusun, tinggal di padang pasir, berpindah-pindah tempat sesuai dengan keadaan rumput yang ada untuk hewan-hewan ternak mereka. Ini dinamakan dengan Badui, Al-A'rab atau Al-A'rabi. A'rabi ini datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada beliau tentang al-mujibatan. Al-mujibatan disebut oleh para ulama al-khaslatu allati tujibu al-jannah wal-khaslah allati tujibu an-nar. Yang dua perbuatan, perangai, sifat yang mengharuskan seseorang, dalam arti apabila dia memiliki sifat ini, ini salah satu dari dua sifat tersebut, yang satu menyebabkan dia dimasukkan ke dalam surga Allah, dan khoslah yang satunya, perangai, perbuatan, sifat yang satunya akan menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Jadi orang ini bertanya, dan ini menunjukkan pertanyaan para sahabat dahulu, bahkan orang yang bisa dikatakan awam, yang tinggal di dusun, yang tinggal di padang pasir, mereka datang menuntut ilmu, bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pertanyaan-pertanyaan mereka ada pertanyaan yang sangat berbobot, pertanyaan yang sangat berarti, bukan pertanyaan yang tafih, yang tidak ada artinya, atau pertanyaan yang menertawakan orang yang bertanya dan orang yang mendengar pertanyaan tersebut, tidak. Tetapi pertanyaan yang bernilai, pertanyaan yang berbobot, yang penuh arti, yaitu yang ditanyakan tentang dua perkara yang mewajibkan. Salah satu perkara itu mewajibkan seorang masuk ke dalam surga. Yang satu lagi dari dua hal tersebut mewajibkan seorang masuk ke dalam neraka. Yaitu penyebab. Penyebab masuk surga dan penyebab masuk neraka. Maka dijawab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang pertanyaan tersebut. Kata beliau, "Man mata la yushiriku billahi syai'an dakhulal jannah." Barang siapa yang meninggal dan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia dimasukkan surga. Maka dia masuk surga. Ini menunjukkan pentingnya tauhid. Dan seorang harus mempertahankan, menjaga, memelihara tauhidnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Dia tidak berdoa, meminta kecuali hanya kepada Allah. Dia tidak berharap kecuali hanya kepada Allah. Dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Dan dia mengikhlaskan amal ibadahnya hanya untuk Allah. Itu man mata, barang siapa meninggal. Ini menunjukkan bahwa tauhid itu menuntut seseorang untuk istiqamah. Indah tauhid akan bermanfaat. Istiqamah sampai di akhir hayat seseorang. Ya. Oleh karena itu dalam Al-Quranul Karim Allah Azza wa Jalla menyebut tentang istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mereka berkata Rabb kami, Tuhan kami yaitu Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Istiqamah dalam imannya, istiqamah dalam tauhidnya sampai akhir kehidupannya, maka tatkala malaikat-malaikat datang atau malakul maut dan yang menyertainya menemaninya datang menjemput atau mencabut nyawa orang tersebut, tatanazzalu alaihimul malaika, turunlah pada mereka orang-orang istiqamah ini, turunlah pada mereka para malaikat, seraya berkata di saat mereka akan meninggal, Allah takhafu wala tahzanu, janganlah kalian khawatir, janganlah kalian takut, dan jangan pula kalian berduka cita. Wa abshiru bil jannah. Dan berita gembira, kabar gembira untuk kamu sekalian itu berupa surga. Allati kuntum tu'adun. Yang telah dijanjikan kepada kalian. Penyebab mereka diberikan berita gembira di saat mereka meninggal. Atau sakaratul maut. Adalah karena istiqamah di atas tauhid. Sampai mati. La yushrik billahi syai'an. Mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Mereka istiqamah di atas tauhid. Istiqamah di atas akidah yang benar. Dan perbuatan-perbuatan yang baik. Karena akidah yang benar menelurkan, membuahkan perbuatan yang baik. akhlak yang mulia, perangai yang mulia, perbuatan yang soleh. Itu bersumber dari akidah yang benar. Tetapi kalau akidah, ada sesuatu pada akidah seseorang, walaupun dia paham tentang agama, paham tentang tauhid, tapi perangainya buruk, akhlaknya jelek, dan seterusnya, maka ini adalah disebabkan karena ada penyakit dalam hati. Al-marad. Al-marad. Penyakit di hatinya. Yang perlu diobati. Yang perlu disembuhkan. Dengan pengobatan yang syar'i. Dengan kembali kepada tauhid. Kembali kepada keimanan. Kepada Allah Azza wa Jalla. Man mata la yushiriku billahi syai'an dakhala al-jannah. Barang siapa yang mati, dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia masuk surga. Nah, oleh karena itu pula wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum mukminin agar dia menuntun saudaranya yang berada dalam keadaan sakaratul maut dan kalimat la ilaha illallah. Agar orang itu meninggal dalam keadaan bertauhid. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat hadis yang sahih, laqidu mautakum la ilaha illallah. Tuntunlah orang-orang yang akan meninggal di antara kalian kalimat la ilaha illallah. Tuntunlah kalimat la ilaha illallah. Laqidu mautakum la ilaha illallah. Tuntunlah orang-orang yang akan meninggal dalam keadaan sakaratul maut di antara kamu sekalian kalimat la ilaha illallah. Agar dia meninggal di atas tauhid, meninggal di atas iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalimat yang diajarkan, yang dituntun kepada seorang yang akan meninggal, yaitu kalimat la ilaha illallah. Kalimat sempurna. Bukan kata Allah, Allah, Allah. Bagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang yang jahil. Sebagian orang yang tidak punya ilmu. Hanya karena perasaan ya, dan anggapan. Kata mereka, seandainya kita mengajarkan kalimat la ilaha illallah, khawatirnya orang itu mati, mengucapkan la ilaha kemudian meninggal, nanti mati dalam kekufuran. Siapa yang mengatakan demikian? Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui tentang hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala yang menentukan segala sesuatu. Dan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menjalankan, melaksanakan apa yang dituntun dan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam ketika beliau membimbing umatnya untuk menuntun orang yang akan meninggal, beliau mengatakan, ajarkanlah, tuntunlah orang yang akan meninggal di antara kamu sekalian kalimat la ilaha illallah. Ya, jangan dipotong kalimat ini. Kewajiban kita adalah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu laqinu mautakum la ilaha illallah. Tuntunlah orang yang akan meninggal di antara kalian kalimat la ilaha illallah. Itu yang menjadi kewajiban kita dan hak saudara kita yang akan meninggal. Dia dituntun kalimat la ilaha illallah. Jadi yang kita lakukan, apa yang menjadi kewajiban kita? Apa yang menjadi tanggung jawab kita? Kita tidak berurusan dengan orang ini. Oh, nanti kalau dia ucapkan la ilaha kemudian meninggal, dia mati dalam keadaan syirik. Bukan urusan kita. Urusan kita, perkara kita, kewajiban kita, melaksanakan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah. Tuntunlah orang yang akan meninggal di antara kalian kalimat la ilaha illallah. Selebihnya serahkan pada Allah Azza wa Jalla. Yang jelas kita melaksanakan apa yang diajarkan, apa yang dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka suatu hal yang keliru ketika sebagian orang yang menghadiri orang yang berada dalam keadaan sakaratul maut Dan mereka hanya mengatakan atau menyuruh orang itu mengucapkan Allah, Allah, Allah, Allah. Bukan kalimat tauhid, itu nama Allah. Tapi yang diperintahkan mengucapkan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Dia menutup kehidupannya dengan kalimat la ilaha illallah. Ini yang memberikan arti. Ini yang bermanfaat bagi orangnya, orang tersebut. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man mata yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar." Dan barang siapa yang meninggal, barang siapa yang mati dan dia menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia akan masuk neraka. Ini bahaya kesyirikan. Bahaya dosa syirik. Kalau sampai seorang itu meninggal dan belum bertaubat dari dosa syiriknya, maka dia dijamin neraka. Dia dijamin neraka. Dalam arti, dia akan dimasukkan dalam neraka. Na'udzubillah min dalik. Ya. Maka kesyirikan adalah perbuatan yang berbahaya. Tidak ada yang lebih berbahaya daripada kesyirikan. Ya, dari semua maksiat yang dilakukan oleh manusia, yang paling berbahaya dan berdampak fatal, berakibat kebinasaan, adalah kesyirikan. Wal-iyadzubillah. Kita mohon perlindungan pada Allah dari berbuat syirik. Maka orang yang berbuat kesyirikan, orang yang menyembah selain Allah, yang meminta kepada selain Allah, yang berharap kepada selain Allah, yang bertawakal kepada selain Allah, bertobatlah. Mintalah kepada Allah, bertawakallah kepada Allah, beribadahlah kepada Allah, zat yang maha kaya, zat yang maha sempurna, zat yang maha mendengar, zat yang maha memberi. Jangan meminta kepada yang mati, yang tuli, yang bisu, ya, yang tidak bisa berbuat apa-apa. Mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi yang mewajibkan seorang masuk surga adalah tauhid yang ada dalam dirinya. Dan yang menyebabkan seorang masuk neraka adalah perbuatan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini dosa terbesar. Masih banyak dosa-dosa besar lainnya yang menjadi sebab seorang diazab oleh Allah ta'ala. Ya. Tetapi kalau dosa syirik, tidak akan diampuni oleh Allah azza wa jalla jika seorang mati dalam keadaan berbuat syirik. Jika seorang meninggal dalam keadaan tidak belum bertaubat dari kesyirikan yang dilakukannya, baginya Allah tidak mengampuni dosanya. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguh ya Allah tidak mengampuni kalau dia disekutukan dengan suatu, dan dia mengampuni selain dosa syirik. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka hadis ini juga sebagai dalil bagi ahlu sunnah wal jamaah. Bahwa selama orang itu bertauhid, kalaupun dia terjerumus dalam dosa besar, selain dosa syirik, maka ada harapan dia di, atau dia tidak akan kekal di dalam neraka. Ya, pelaku dosa besar selain syirik, apabila dia mati dan belum bertaubat dari dosanya, kalaupun Allah takdirkan, dia diazab, maka dia tidak kekal di dalam neraka. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Yang menyebabkan seorang kekal dalam neraka adalah kekufuran. Kesyirikan yang besar. Kekufuran. Kemunafikan, itu munafik nifak yang besar. Yang menampakkan keislamannya, tapi menyembunyikan kekufuran dalam dirinya. Itu yang akan menjadikan seorang kekal dalam neraka. Kalau dia sampai mati dan tidak bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala al-imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna nabiya sallallahu alaihi wasallam. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu an. Dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata. Anna nabiya sallallahu alaihi wasallam. Wa Mu'ad radifuhu ala ar-rahli. Pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam naik kendaraan beliau dan bersamanya Mu'ad. Beliau membonceng Mu'ad. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an. Ini menunjukkan kedudukan Mu'ad. Beliau orang yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam naik seekor yakni binatang kendaraan, entah itu unta atau himar atau keledai, dan beliau membonceng sahabatnya yaitu Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an. Lalu kata beliau alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, qal ya Mu'ad, wahai Mu'ad. Qal, maka Mu'ad menjawab, labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Aku menjawab panggilanmu Rasulullah. Labbaik ya Rasulullah. Ya. Wa sa'daik. Yani labbaik wa sa'daik. Aku menjawab panggilanmu. Dan aku akan melaksanakan apa yang kau perintahkan. Qal ya Mu'ad. Kemudian Nabi SAW mengulangi. Memanggil ya Mu'ad. Qala labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Aku menjawab panggilanmu ya Rasulullah dan aku senantiasa taat kepadamu. Qala ya Mu'ad. Kemudian beliau mengulangi 3 kali. Ini yang kali yang ketiga. Ya Mu'ad, wahai Mu'ad. Qala labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Kemudian Mu'ad mengatakan, labbaik wahai Rasulullah wa sa'daik. Beliau menjawab panggilan Rasulullah sallam. Qal, lalu kata beliau alaihi salatu wassalam, ma min abdin, tidaklah seorang hamba, yashadu an la ilaha illallah, dia bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya, sidqan min qalbihi, dia mengucapkannya betul-betul jujur, benar dari dalam hatinya. Illa harramahullahu ala nar. Melainkan Allah mengharamkan dia. Allah mengharamkannya atas api neraka. Jadi dia tidak akan masuk neraka. Qal, kata Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, afala ukhbiru bihan nasa fayastabshiru. Wahai Rasulullah, apakah aku diam? Aku tidak memberitahukan manusia tentang beritamu ini? Jadi kalau aku beritahukan mereka, mereka akan mendapatkan berita gembira. Qala idzan yattakilu. Kata beliau, yakni kalau engkau memberitahukan mereka, mereka akan bersandar pada ini. Mereka akan meninggalkan amal ibadah, amal perbuatan. Fa akhbaru biha Mu'ad inda mautihi ta'assuman. Maka hadis ini disampaikan oleh Mu'ad ketika beliau menjelang kematiannya, karena beliau takut dosa kalau tidak menyampaikan hadis ini. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan sebuah riwayat yang lain, ketika Rasulullah SAW membonceng Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, ya, di atas kendaraannya, maka Rasul SAW bertanya kepada Mu'ad, wahai Mu'ad, ya, apakah engkau mengetahui? Atadri, ma haqqullah ala al-ibad. Wahai Mu'ad, tahukah engkau apa kewajiban para hamba kepada Allah? Ma haqqullah ala al-ibad. Yani apa yang harus dilakukan oleh para hamba Allah terhadap Allah yang menjadi kewajiban mereka? Dan apa hak Allah yang Allah harus menerima dari mereka para hamba? Qal Allahu wa rasuluhu a'lam. Kata Mu'ad bin Jabal, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qal, kata Nabi alaihi wasallam, yaitu ya'buduhu wa la yushriku bi syai'an. Yaitu mereka menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Jika mereka berbuat demikian, Allah akan masukkan mereka dalam surga. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasallam kepada Mu'ad bin Jabal, atadri ma haqqullah, ma haqqul ibad ala Allah? Taukah engkau Mu'ad, apakah hak hamba yang dia harus terima dari Allah. Kata Mu'ad bin Jabal, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian kata Nabi alaihissalam, bahwa apabila mereka mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, maka Allah mewajibkan dirinya untuk memasukkan mereka ke dalam surga. Dan Allah tidak akan mengazab mereka. Kemudian Mu'ad bertanya, ya Rasulullah, apa aku beritahukan pada manusia tentang berita ini? Kata beliau, jangan. Nanti mereka akan bersandar pada hal itu. Kemudian Mu'ad bin Jabal memberitahukan di akhir kehidupan beliau. Nah, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, ada satu hal yang wajib kita ketahui. Sebagai seorang hamba yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa setiap hamba wajib mengetahui kewajibannya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu dia harus mengetahui bahwasanya dia mempunyai kewajiban kepada Allah. Apa kewajibannya? Yaitu menyembah Allah. Beribadah hanya kepada Allah. Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ini adalah kewajiban seorang hamba terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini diantara makna firman Allah azza wa jalla, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah kamu, berilmulah kamu, bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mengetahui dan ilmu yang yakin bahwa kita mempunyai kewajiban terhadap Allah, yaitu beribadah menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu, ini adalah suatu hal yang wajib bagi seorang hamba untuk mengetahuinya. Fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis yang baru kita dengar ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, sahabat yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW pernah mengatakan kepada Mu'ad, ya Mu'ad, ini uhibbuka. Wahai Mu'ad, sungguhnya aku mencintaimu. Ini satu mangkobah yang tinggi, kedudukan yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala bagi Mu'ad, bahwa dia adalah dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Dan ketika Nabi alaihi wasallam membonceng beliau, ini menunjukkan kedekatannya dan Mu'ad bin Jabal dan kecintaannya kepada Mu'ad bin Jabal. Dan Nabi SAW memberitahukan kepada Mu'ad bin Jabal tentang ilmu yang sangat bermanfaat ini. Yaitu tentang tauhid. Ya. Wahai Mu'ad, kata Nabi SAW, ma min abdin yashhadu an la ilaha illallah. Tiada seorang hamba pun yang dia bersaksi bahwa saya tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan dia bersaksi bahwa saya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul utusan Allah. Sidqan min qalbihi. Betul-betul jujur. Tulus. Dari hatinya. Maka orang yang demikian keadaannya, Allah mengharamkan neraka terhadap orang ini. Dia tidak akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, inilah pentingnya bertauhid pada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini ada penekanan-penekanan masalah ini. Ma min abdin yashhadu. Tidaklah seorang hamba, dia bersaksi. Yang namanya saksi itu, yaitu sesuatu, yaitu sebuah persaksian yang penuh dengan keyakinan. Karena bersaksi itu seakan-akan dia mengatakan, aku bersaksi, aku melihat dengan kedua mata kepalaku. Ini menunjukkan bahwa dia yakin terhadap sesuatu yang dilihatnya. Makanya ketika terjadi perkara-perkara, perselisihan-perselisihan, ya, itu yang ditanyakan, yang diminta untuk datang adalah para saksi. Para saksi mata yang melihat. Ya. Jadi seakan-akan orang yang bersaksi kepada akan tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seakan-akan dia melihat dengan mata kepala sendiri. Dia dengan penuh keyakinan bahwa tiada sembahan yang hak kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Karena banyak sembahan-sembahan yang lainnya. Yang disembah selain Allah itu banyak. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bintang, ya, ada yang menyembah sapi, ada yang menyembah api, dan yang lainnya. Ada yang menyembah berhala, baik itu batu ataupun pohon. Ada yang menyembah laut, dan yang lainnya. Bahwa semua sembahan-sembahan itu adalah tidak berhak disembah. Semua telah batil. Yang berhak disembah hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berhak kita ibadahi hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang yakin dengan ini, ya, betul-betul dari hatinya, bahwa tiada sembahan yang hak kecuali Allah, kemudian dia yakin bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah alaihi afdhalus salat wa taslim, bahwa dia adalah seorang hamba Allah, ya, beliau adalah hamba Allah dan beliau adalah utusan Allah, ya, ini akan dijamin surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu kalimat-kalimat tauhid yang demikian ini adalah mengandung atau seorang yang melaksanakan juga konsekuensinya. Karena ketika seorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya. Bukan sekedar mengucapkan. Karena kalau sekedar mengucapkan la ilaha illallah, banyak orang mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan orang munafik di zaman Nabi SAW, mereka pun mengucapkan la ilaha illallah. Tetapi mereka dusta. Tidak sidqan dari hati mereka. Tidak jujur dari hati mereka. Ya. Itu permasalahannya. Jadi bukan sekedar mengucapkan la ilaha illallah. Tetapi betul-betul meyakini apa yang diucapkannya. Betul-betul mengetahui apa yang diucapkannya. Betul-betul ikhlas terhadap apa yang diucapkannya. Dia mencintai kalimat la ilaha illallah dan orang-orang yang bertauhid. Dan dia berlepas diri dari semua kesyirikan. Dan dari para pelaku syirik. Jadi kalimat la ilaha illallah ada konsekuensi-konsekuensinya. Yang dengannya Allah menerima ibadah seseorang. Allah menerima keyakinan seseorang. Ya, kalau dia melaksanakan konsekuensinya. Maka jangan meminta kepada selain Allah. Jangan berharap kepada selain Allah. Mintalah kepada Allah. Mohonlah kepada Allah. Ya. Berharaplah kepada Allah, bergantunglah kepada Allah. Problematika apapun yang kita hadapi, kembalilah kepada Allah Azza wa Jalla. Mintalah kepadanya. Dan jangan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang pentingnya tauhid. Ya. Pentingnya tauhid dan beriman pada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang larangan menyembunyikan ilmu. Karena Mu'adz bin Jabal di akhir kehidupannya belum menyampaikan hadis ini. Jadi ketika beliau tidak menyampaikan atau belum menyampaikannya karena ada satu hal, kekhawatiran menjadi kebergantungan manusia terhadap ini dan mereka tidak berbuat sesuatu. Tidak melaksanakan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang diucapkannya. Ya. Maka dari itu, ya, beliau kemudian menyampaikan di akhir kehidupannya dalam rangka menyampaikan ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya agama ini telah disampaikan oleh Nabi alaihissalam dan telah disampaikan oleh para sahabat kepada umat ini karena mereka menerima dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang fadilah keutamaan sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dan beliau adalah orang yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hadis ini memberitahukan kepada kita tentang ahlu tauhid. Bahwa orang-orang yang bertauhid pada Allah azza wa jalla, mereka tidak akan kekal dalam neraka kalaupun Allah mengadab mereka karena suatu dosa yang mereka lakukan. Jadi dosa-dosa yang terancam dengan api neraka. Ya. selama mereka bertauhid pada Allah Azza wa Jalla, maka mereka tidak kekal dalam neraka. Maka ini menunjukkan adanya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang bertauhid. Ya. Allah Azza wa Jalla akan mengeluarkan mereka dari api neraka. Kalau ditakdirkan, mereka dimasukkan dalam neraka karena dosa yang mereka lakukan. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, bahwa di antara yang penting bagi seorang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah kejujuran dari hatinya. Tidak nifak, tidak munafik, tetapi betul-betul apa yang diucapkan di atas lisannya, itulah yang ada dalam hatinya. Ya. Itu yang ada dalam hatinya. Maka dengan demikian akan berarti, ya, dan akan bermanfaat kalimat tersebut. Yaitu kalimat, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, kata beliau, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu atau Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dari Abu Hurairah atau dari Abu Sa'id, ya, dua-duanya ini sahabat. Maka hadis ini adalah hadis yang sahih. Karena keraguan terhadap siapa yang menyampaikan di antara dua sahabat ini tidak akan mengurangi, ya, nilai dari hadis ini akan kesahihannya. Karena semua sahabat Nabi SAW adalah udul. Mereka adalah orang-orang yang bisa orang-orang yang terpercaya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu atau Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata, "Lamma kana ghazwatu Tabuk." Ketika terjadi perang Tabuk, asoban nasa maja'atun. Di saat itu, para sahabat, yang termasuk di situ ada Rasulullah SAW, pasukan peperangan Tabuk ini tertimpa kelaparan atau musim lapar. Karena memang perang Tabuk terjadi di saat panas terik yang luar biasa. Ya, sehingga ada beberapa sahabat yang tidak ikut dalam peperangan. Di antaranya Ka'ab bin Malik, ya, yang pernah kita sampaikan ceritakan tentang taubatnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu an. Jadi ketika perang Tabuk ini terjadi, maka manusia tertimpa yakni musim lapar. Faqalu, maka mereka para sahabat yang mengikuti Nabi SAW dalam peperangan, mereka berkata, Ya Rasulullah, Lau adhinta lana, Fanaharna nawadihana. Wahai Rasulullah, apabila engkau izinkan kami, kami akan menyembelih unta-unta kami. Yakni kendaraan yang digunakan untuk berjalan. Fa'akalna waddahanna, dari sembelihan hewan itu, maka kita bisa makan dan kita bisa mengambil minyak dari hasil sembelihan tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mendengar permintaan para sahabat itu, Rasulullah sallam bersabda, if'alu, silahkan lakukan. Silahkan lakukan. Maja'a Umar radhiyallahu anhu faqal. Maka Umar bin Khattab datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau berkata kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah, in fa'alta qalla adh-dhahru." Wahai Rasulullah, apabila engkau lakukan hal ini, yakni memenuhi permintaan dari para sahabat untuk menyembelih sebagian dari kendaraan yang mereka naiki, yang mereka tunggangi, yaitu unta-unta mereka, bahkan nanti kendaraan ini akan berkurang. Ya, karena apa? Karena perjalanan jauh. Madinah ke Tabuk jauh perjalanannya. Kemudian kata Umar bin Khattab, walakin ud'uhum bifadli azwadihim. Akan tetapi Rasulullah, ini beliau mengusulkan kepada Nabi alaihissalam, panggillah mereka ya Rasulullah untuk membawa sisa-sisa makanan mereka. Yani kelebihan-kelebihan makanan yang masih ada pada mereka. Suruh mereka membawa. Ya, kepadamu ya Rasulullah. Thumma ud'ullaha lahum alaiha bil barakah. La'allallaha an yaj'ala fi dhalika al barakah. Wahai Rasulullah, panggillah para sahabat, suruh membawa mereka makanan-makanan yang ada, yang masih ada pada mereka. Kemudian berdoalah pada Allah. Ya. Agar Allah memberikan keberkatan pada makanan-makanan itu yang mereka kumpulkan. Faqala Rasulullah SAW, mendengar usulan Umar bin Khattab ini, maka Rasul alaihissalam mengatakan na'am. Faqala na'am, kata beliau iya. Fada'a binit'in fabasatuhu. Kemudian Nabi SAW memanggil, suruh membawa semacam lembaran kulit, ya, kulit hewan, ya. Kemudian dihamparkan. Ya, dihamparkan kulit tersebut. Thumma da'a bifadli azwadihim. Kemudian Nabi alaihissalam menyuruh para sahabat, ini pasukan-pasukan beliau yang ikut dalam peperangan Tabuk, beliau menyuruh mereka untuk masing-masing membawa, kalau ada makanan-makanan yang lebih, ya, yang belum mereka makan, bawalah. Thumma da'a bifadli azwadihim. Jadi perbekalan-perbekalan mereka yang masih ada, tersisa, supaya dibawakan. Faja'ala rajulu yaji'u bikaffi dhuratin. Maka ada di antara mereka orang yang membawa satu kaf, yaitu satu telapak tangan jagung. Wa yaji'ul akhar bikaffi tamrin. Ada yang membawa setelapak kurma. Wa yaji'ul akhar bikisratin. Dan ada juga membawa potongan-potongan roti yang masih ada pada mereka. Ya. Hatta ijtama'a 'ala an-nit'i min dhalika syai'un yasir. Sehingga terkumpullah, ya, di tempat tersebut, di hamparan itu, sejumlah atau sedikit makanan. Tidak terlalu banyak. Ya, dari apa yang dibawakan oleh para sahabat yang masih memiliki makanan-makanan zat atau perbekalan yang lebih. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil barakah. Maka Rasul alaihi wasallam berdoa, minta pada Allah azza wa jalla agar Allah memberkahi makanan itu. Ya. Tsumma qala khudhu fi aw'iyatikum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat untuk mengambil dari makanan itu dan mengisi tempat-tempat mereka, bejana-bejana mereka yang mereka bawa. Untuk mengisi dengan makanan itu. Fa akhadhu fi aw'iyatihim hatta ma taraku fil askari wi'aan illa mala'u. Maka setiap sahabat datang, mereka mengisi makanan di bejana-bejana mereka bawa, sehingga semua bejana yang mereka bawa itu terpenuhi dengan makanan. Penuh dengan makanan yang sudah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi penuhkan oleh mereka. Wa akalu hatta syabi'u wa fadala fadlatun. Dan mereka makan dari makanan itu sampai mereka kenyang. Bahkan masih lebih. Bahkan masih ada kelebihan dari makanan-makanan tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat realita itu dan bagaimana Allah mengabulkan doa beliau dan keberkatan beliau sallallahu alaihi wasallam, maka beliau berkata, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, wa anni Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya aku, yaitu Nabi SAW, adalah Rasul, utusan Allah. La yalqallaha bihima abdun ghairu syakin. Tidaklah seorang hamba meninggal dan dia dalam keadaan beriman dengan dua kalimat itu tanpa ada keraguan, ya, ghairu syakin, dia tidak ragu dengan apa yang diucapkan dari dua kalimat syahadat itu, fayu'jaba anil jannah, maka kalau dia demikian tidak mungkin dia dihalangi dari surga. Jadi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang dia yakin akan keesaan Allah dan dia yakin bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rasul utusan Allah, maka keyakinan tersebut tidak akan menghalanginya dari surga. Jadi akan dimasukkan ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga pentingnya tauhid. Maka selama orang itu bertauhid, berakidah yang benar, dia beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, beriman kepada Rasulullah SAW, dan beriman kepada hal-hal yang wajib diimaninya, ini adalah sebuah harapan. Harapan dia mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan maghfirah Allah, mendapatkan rahmat Allah, dan dimasukkan dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ini inti dari hadis ini. Dan insyaAllah tentang fawaid, pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis ini, insyaAllah pada pertemuan yang akan datang, karena sudah masuk saatnya untuk sesi tanya-jawab. Aqulu qawli hadza, wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum atas kajian ilmiah dan sesi materi yang telah disampaikan di kesempatan atas pagi hari ini dari penjelasan hadis-hadis yang tertera dalam kitab Riyadhus Shalihin buah karya dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita masuk berikutnya ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan yang kita simak di kesempatan ini dengan menghubungi melalui layanan lain telepon 021-823-6543. Adapun pertanyaan dari pesan singkat dapat Anda kirimkan melalui nomor 081-989-6543. Kami ulangi sekali lagi untuk layanan lain telepon 021-823-6543 atau pesan singkat ke nomor 081-989-6543. Baiklah, untuk kesempatan pertama kita coba angkat penelpon yang ingin bertanya di kesempatan pagi hari ini melalui layanan layar telepon 021-823-6543. Baik, nah, sudah ada yang masuk. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Risna di Tangerang. Baik, langsung ke pertanyaannya. Saya mau nanya Pak Ustaz, saya kan ikut kajian, nama kajiannya saya gak bisa kasih tahu. Itu di kajian itu kami tuh disuruh bermusyahadah sama Ustaznya, bermusyahadah itu mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu karena kalau enggak diucapkan itu kita itu Islam, tapi cuma Islam nol, cuma ada satunya syahadat gitu Pak Ustaz. Kalau misalnya udah ada syahadat diikrarkan depan orang banyak, itu namanya udah Islam kita itu, kata Ustaz saya, musyahadah namanya. Itu benar enggak kajian saya Pak Ustaz? Syukran, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, silakan untuk nasihatnya. Ini di Tangerang perlu diketahui bahwasanya memang banyaknya aliran-aliran dalam Islam ini, ya, ini justru membuat umat ini terpecah belah. Di dalam apa yang ditanyakan tentang musyahadah, yakni seorang mengucapkan kalimat syahadat yang disaksikan oleh sekelompok orang, dan kalau dia belum melakukan hal itu, dia belum dikatakan seorang muslim, ini adalah sebuah hal yang tidak benar dan tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Lain halnya kalau seorang itu bukan muslim, kemudian dia mengucapkan dua kalimat syahadat dan disaksikan beberapa orang. Itu iya. Tetapi kalau seorang dilahirkan dari keluarga muslim, ya, dan dia diberi nama seorang muslim. Kemudian dia dikenal dan keluarganya dia ada sebagai seorang muslim, keluarganya muslim. Maka tidak ada perbuatan seperti ini. Ya. Oleh karena itu tanyakan dasar mereka. Ibu bisa bertanya pada gurunya pengajian ini. Ya. Apa dasarnya saya harus mengucapkan dua kalimat syahadat depan orang baru kemudian saya dikatakan muslim? Jadi selama ini saya ini apa? Ya. Apa saya bukan muslim? Ini namanya bai'at. Mereka kadang-kadang bai'at. Kemudian nanti ada ikrar, ada perjanjian, ya, dan seterusnya. Nanti kemudian tidak boleh keluar dari pengajian ini. Kalau keluar dari pengajian tersebut, kadang-kadang dikatakan murtad, keluar dari Islam. Na'udzubillah. Jadi apa yang dilakukan, ya, tanyakan dasarnya, tanyakan dalilnya, dan tidak akan ada dalilnya. Intinya seorang. Ya, kalau dia itu lahir dari keluarga muslim, dan dia telah mengucapkan dua kalimat syahadat dalam sholatnya, kemudian ketika mendengar azan, dia mengucapkan syahadu an la ilaha illallah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah, syahadu anna Muhammad Rasulullah, dan dia yakin dengan Allah dan Rasulnya, maka dia adalah muslim. Ya. Tanpa harus di tengah orang, saya bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Itu kalau orang bukan muslim, akan masuk Islam. Dia mengucapkan depan orang muslim, saksi. Kata dua orang saksi. Atau lebih dari itu, bahwa dia memeluk Islam. Adapun seorang telah beragama Islam, lahir di keluarga Islam, dan dia yakin dengan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka dia adalah Muslim. Ya. Oleh karena itu, hati-hatilah kita di dalam mengikuti kajian-kajian, ya, supaya kita lebih waspada, karena memang ada pemikiran-pemikiran, ya, anggapan-anggapan dari sebagian orang. Ya, ini semua karena dasar ya kejahilan. Wallahu taala a'lam. Baik, Ustaz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dan berikut kita akan bacakan pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk di kesempatan pagi hari ini. Baik, Ustaz, assalamualaikum. Saya ingin bertanya, kalau kita berjanji bersama atau berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita mengingkari, terus berjanji kembali, kemudian mengingkari kembali hingga beberapa kali, masihkah Allah Subhanahu wa taala dapat mengampuni kita? Jazakumullahu khairan atas nasihat dan juga jawabannya, Ustaz. Barakallahu fikum. Baik, seorang yang dia ya, sebetulnya ketika seorang itu dia sebagai seorang muslim dan dia mukallaf, itu ada perjanjian dia dengan Allah taala untuk taat pada Allah, beribadah pada Allah, menyembah pada Allah, ya, dan dia tidak berbuat dosa. Ya. Sekarang ada orang yang dia berjanji pada Allah, kemudian dia melanggar janjinya. Dua kali, tiga kali, empat kali, dan seterusnya. Apakah orang ini masih, ya, dalam pertanyaannya, apakah orang ini masih diampuni oleh Allah Ta'ala? Intinya bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah zat yang maha pengampun. Zat yang maha pengasih dan penyayang. Seorang ketika dia terjerumus dalam perbuatan dosa, terjerumus dalam perbuatan maksiat, hendaklah dia selalu kembali kepada Allah. Walaupun maksiat itu berulang-ulang. Meskipun maksiat itu berulang-ulang. Maka dia pun tetap kembali kepada Allah dan istighfar, dan bertaubat, dan memperbanyak amal soleh. Ya. Dan Allah adalah zat yang maha pengampun. Ya. Zat yang maha penerima taubat. Bahkan para ulama mengatakan ketika seorang hamba dia diberi taufik oleh Allah untuk memohon ampun kepada Allah, untuk beristighfar kepada Allah, ini ada isyarat bahwa Allah akan mengampuni hamba itu. Ya. Yang berbahaya itu adalah orang yang tidak pernah bertaubat pada Allah, yang tidak kembali kepada Allah, yang tidak pernah minta ampun pada Allah. Ini yang sangat berbahaya. Tapi seorang kalau dia selalu ya berbuat, selalu beristighfar kepada Allah, minta ampun pada Allah, bertobat pada Allah, ya, kemudian mungkin dia kembali lagi pada dosa, kemudian dia istighfar dan seterusnya, maka ini pertanda kebaikan, ya, pertanda kebaikan. Maka dari itu para ulama menyebutkan di antara kesalahan dalam hal berkaitan dengan bertobat atau beristighfar, bahwa seorang itu kalau dia telah bertobat kemudian dia telah beristighfar pada Allah, lalu dia terjerumus dalam dosa itu lagi, dia beranggapan bahwa sudah tidak ada lagi tobat baginya. Nah, ini di antara kesalahan-kesalahan. Jadi yang benar itu wallahu a'lam, bahwa seorang ketika dia berbuat dosa, meskipun berulang-ulang dosa yang dilakukannya, dia harus tetap dan selalu kembali pada Allah Ta'ala. Dan bertobat dan minta ampun pada Allah Azza wa Jalla. Ya. Tapi dia tetap berusaha untuk dia bisa berhenti dari perbuatan dosa tersebut. Maka istighfar, taubat, melakukan amal-amal kebaikan, memperbanyak amal soleh, ini adalah di antara pengampun-pengampun dosa. Penyebab-penyebab seorang mendapat ampunan Allah, yaitu samudra taubat, samudra istighfar, dan samudra amal-amal kebaikan. Ya. Maka dari itu jangan sampai taubat dan istighfar ya, menghalangi seseorang dari kembalinya dia kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya, anggapan bahwa sekali dia bertobat, kalau sudah dua kali, tiga kali, berarti Allah tidak mengampuni dosanya. Ini tidak. Ya. Ini anggapan yang tidak benar, dan bisa jadi itu adalah bisikan dari syaitan. Allah akan menerima taubat seorang hamba selama ruhnya, nyawanya belum sampai ke kerongkongannya. Ini menunjukkan bahwa ada peluang-peluang taubat bagi seorang hamba. Maka jangan menyia-nyiakan peluang tersebut. Ya. Setiap kali seorang berbuat dosa, hendaklah dia selalu kembali pada Allah, istighfar, minta ampun, dan taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi tidak boleh putus asa kepada rahmat Allah, tapi juga seorang harus berusaha untuk dia berhenti dari dosa yang dikerjakannya. Dan merubah kehidupannya, menutup buku kemaksiatannya, dan membuka lembaran-lembaran baru dalam beramal dan bertobat ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yakinlah bahwa Allah zat yang maha pengampun dan zat yang maha menerima taubat hamba-hambanya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, alhamdulillah, terima kasih atas jawaban serta nasihat yang telah disampaikan Ustaz. Berikutnya kita persilakan kembali bagi para pendengar dan juga pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di layanan telepon pagi hari ini. Baik, silakan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa dari mana? Dengan Ibu Nur DR Turis. Silakan Ibu Nur. Ya, terima kasih. Ya Ustadz, bagaimanakah dengan seorang perempuan yang tidak senang dengan poligami, tetapi dia tidak mengingkari poligami itu, cuman tidak senang aja. Bagaimana hukumnya Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan Ustadz. Baik, tentang permasalahan poligami, ini masalah yang sudah disepakati oleh kaum muslimin, oleh umat, ya, bahwa poligami adalah sesuatu yang dibolehkan dalam agama Allah. Bagi mereka yang memang mampu, bagi mereka yang memang mempunyai kemampuan untuk melakukan hal tersebut, baik karena syahwatnya besar, atau karena ingin menolong orang yang memang pantas ditolong, atau yang lainnya. Ya. Dan Islam menutup pintu-pintu kemaksiatan. Dalam hal ini adalah zina. Oleh karena itu, seorang mukmin dan mukminah, muslim dan muslimah, wajib meyakini hal ini. Bahwa agama membolehkan. Ya. Dan ini adalah syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kalau misalnya seseorang, bagi seorang istri, sebagai seorang wanita, ada kecemburuan dalam dirinya, jika suaminya akan menikah, ini adalah hal-hal yang wajar. Selama dia tidak mengingkari hukum itu. Selama dia tidak mengingkari hukum Allah tersebut. Dia yakin tentang hal itu boleh, dan itu diberi peluang oleh Allah bagi mereka yang berhak, bagi mereka yang memenuhi syarat berpoligami. Namun ada kecemburuan, ada hati kurang nyaman kalau suaminya ya menikah misalnya. Ini adalah hal-hal yang wajar pada manusia. Intinya dia tidak mengingkari dengan dan hatinya. Kecemburuan itu ada. Dan zaman Nabi SAW, istri-istri beliau, ya, ada kecemburuan di antara mereka. Bukan tidak ada, tapi mereka yakin tentang boleh yang menikah. Juga para sahabat-sahabat yang lainnya, yang punya lebih dari satu istri, ada kecemburuan. Ya. Jadi kalau itu diartikan sebagai suatu kecemburuan, ya, saya tidak mengatakan tidak senang, tapi satu kecemburuan yang ada pada diri seorang, ini hal yang wajar, dan insya Allah tidak mengapa, tapi seorang harus kembalikan semua itu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jelas dia tidak mengingkari dan hatinya tentang apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seorang mengingkari dan hatinya dan keyakinannya, ini bisa terjerumus kepada kekufuran. Na'udzubillah min dzalik. Karena Allah ketika Allah membolehkan poligami, Allah zat yang maha mengetahui tentang ciptaan-ciptaannya, tentang hamba-hambanya, Allah mengetahui. Ya, demikian pula dari sisi jumlah. Jumlah laki-laki dan jumlah wanita. Ya. Maka dari itu, ya, seorang yang beriman pada Allah, dia menerima apa yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun kecemburuan, ketidaknyamanan dalam diri seorang, ketika dia, suaminya ingin berpoligami, atau bahkan telah berpoligami, ini hal yang wajar, tinggal bagaimana dia mengendalikan dirinya. Kalau memang dia tidak sanggup menerima hal itu, silahkan dia minta, daripada dia berbuat dosa, maka dia minta untuk dia diceraikan. Ya. Karena apabila tidak, dia akan berbuat dosa. Akan mendzalimi suaminya, mendzalimi majunya. Ya. Untuk keselamatan itu, ya, menyelamatkan dirinya dari perbuatan zalim, baik terhadap suaminya, mungkin dia tidak mau melakukan kewajiban-kewajibannya terhadap suaminya, karena ada rasa sesuatu dalam dirinya. Ini kan dosa. Maka lebih baik dia minta mundur. Ya. Baik, mohon maaf terputus koneksi sambungan kami bersama Studio Mini Roja di Kota Surabaya. Masih dalam sesi tanya jawab kajian ilmiah pagi hari ini bersama Ustaz Mubarak Bamualim LCMHI Hafizahullah Ta'ala, yang membahas kitab Riyadhus Shalihin buah karya dari Al-Imam An-Nawawi Rahimahullah Ta'ala. Kami masih mencoba untuk menghubungkan kembali sehingga dapat melengkapi dari jawaban yang telah disampaikan sebelumnya. Namun berikut beberapa jeda menemani Anda hingga akhirnya kami hadirkan kembali melanjutkan pembahasan ataupun jawaban yang telah disampaikan. Barakallahu fikum. Sesungguhnya nikmat sunnah adalah sesuatu yang tak terhingga. Tahu sunnah yang satu ini? Atau gimana dengan sunnah yang satu ini? Sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Simak saja sunnah-sunnah yang terlupakan. Orang yang berpegang kepada agamanya bagaikan memegang bara api. Jangan lewatkan hanya di Roja TV. Saya mau menanyakan, itu adik saya kan menderita jantung. Bagaimana bisa sembuh atau tidak? Saya penderita. Ya, jawabannya apa itu? Mohon maaf. Punya keluhan seputar kesehatan? Jangan khawatir, sekarang ada solusinya. Simak Tanya Dokter di Radio Roja dan Roja TV setiap Ahad malam jam 8 waktu Indonesia Barat bersama para dokter yang berkompeten di bidangnya. Prinsipnya kita mencegah lebih baik daripada mengobati. Untuk penyakit jantung koroner, apun stroke karena sumbatan, ini lebih baik mencegah. Kalau sudah terjadi, itu berat. Bahkan bisa menimbulkan kematian yang mendadak. Konsultasikan kesehatan Anda di Tanya Dokter. Hanya di Roja TV. Raja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Baik, ikhwatul Islam, pendengar dan juga pemirsa di manapun Anda berada, masih bersama kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam pada kajian ilmiah pembahasan kitab Riyadhus Shalihin bersama Ustaz Mubarak Bang Mualim LSMHI Hafizahullah Ta'ala, langsung disampaikan dari kota Surabaya. Dan mungkin dapat disampaikan kembali Ustaz dari ringkasan jawaban yang tadi kita simak karena sempat terputus, kita berikan kepada Al-Ustaz Falita Fadil Maskuran. Nah, baik, kami ulangi tentang jawaban tadi, bahwa seorang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dia meyakini bahwa apa yang disyariatkan oleh Allah adalah sesuatu yang terbaik. Termasuk dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan bolehnya seorang suami, seorang laki-laki menikahi lebih dari seorang wanita, sampai pada batasan 4 orang istri atau 4 orang wanita. Ini adalah syariat Allah Azza wa Jalla. Agama Allah, dan Allah maha mengetahui tentang hamba-hambanya. Oleh karena itu, secara hukum, yakni seorang harus meyakini akan hukum Allah ini. Ya. Adapun jika seorang wanita, seorang istri, ya, dia timbul perasaan kecemburuan dalam dirinya, ketika suaminya akan menikah, atau ketika suaminya telah menikah lagi, ini hal-hal yang ada pada diri manusia dan ada pada diri seorang wanita atau seorang istri. Dan itu insya Allah tidak mengapa, selama tidak membawa dia ke dalam pengingkaran kepada syariat Allah Azza wa Jalla, maka ini masih pada hal yang wajar ada pada manusia. Ya. Ketika dia cemburu kepada suaminya yang menikahi wanita yang lain. Jangankan kita sebagai atau wanita di zaman kita, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhunna juga ada kecemburuan di antara mereka. Aisyah cemburu pada istri yang lainnya cemburu pada Aisyah dan seterusnya. Tetapi bagaimana mereka mengendalikan itu semuanya? Karena keridhaan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu, kalaupun misalnya apa yang ditanyakan tadi, seorang ibu bertanya, ya bahwa dia tidak mengingkari akan poligami, tapi ada rasa ya tidak senang, dalam arti ada rasa ketidaknyamanan dalam dirinya kalau suaminya menikah, ya. Maka ini hal-hal yang wajar ada pada manusia, dan insya Allah tidak mengapa. Ya, insya Allah tidak mengapa. Tetapi kalau seorang wanita misalnya, dia merasa khawatir jika suaminya menikah dengan wanita yang lain atau berpoligami, dia akan berbuat dosa kepada suaminya. Dia tidak akan melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada suaminya. Dia akan ini dan itu terhadap suaminya, mendzalimi, ya, suaminya, atau mungkin berbuat zalim kepada istri yang baru dari suaminya, dan dia khawatir akan dosa yang dia lakukan disebabkan karena suaminya menikah. Maka dia boleh meminta untuk diceraikan. Ya. Daripada dia berbuat dosa, daripada dia berbuat maksiat, dia tidak sanggup. Ya. Silakan Anda menikah dengan fulanah, ya. Saya tidak sanggup, saya takut dosa, saya takut mendzalimi dirimu, atau meninggalkan kewajiban saya sebagai istri terhadapmu. Tetapi kalau seorang bisa bersabar, dia bisa mencari hiburan, dalam arti dengan bertakwa kepada Allah, dan berusaha untuk lapang dada kepada ketetapan Allah, maka itulah yang terbaik. Itulah yang terbaik. Ya. Jadi intinya bahwa yang diharamkan atau yang dilarang, yaitu kita mengingkari ketentuan Allah dan hukum Allah tentang bolehnya seorang suami menikahi lebih dari satu orang istri sampai pada batas 4 orang. Ini tidak boleh kita ingkari. Tidak boleh kita membencinya. Ya. Karena membenci salah satu syariat Allah, ini menjerumuskan kepada kekufuran. Ya, menjerumuskan kepada kekufuran. Tapi kalau kecemburuan yang ada pada diri seorang istri, ketika suaminya menikah dengan wanita yang lain, kedua atau ketiga atau keempat, itu hal-hal yang wajar ada pada setiap wanita yang normal. Tapi yang diinginkan adalah bagaimana seorang menguasai dirinya, mengendalikan dirinya, dan dia yang berusaha untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan meridhai apa yang ditetapkan oleh Allah azza wa jalla. Segala sesuatu yang sulit itu ada jalan keluarnya. Pasti ada jalan keluarnya. Dan orang yang bertakwa kepada Allah azza wa jalla, itu akan ada jalan keluarnya. Jadi kita tidak boleh mengingkari hukum Allah. Tapi kalau seorang istri, dia cemburu, ya, ada perasaan kurang nyaman dalam hatinya, karena suaminya kawin lagi, ini hal yang wajar ada pada setiap wanita yang normal. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Terima kasih atas jawaban serta nasihat yang telah disampaikan. Dan pada akhirnya, waktu pula lah yang membatasi kita, Ustaz, mohon disampaikan sebagai istitam ataupun pesan yang ingin disampaikan di penghujung kajian atau pertumbuhan kita. Tafadhal, Ustaz. Baik, kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah, pada penghujung dari kajian kita ini, saya hanya ingin mengingatkan kepada kita semuanya, terutama diri saya, agar marilah kita terus belajar dan belajar, menuntut ilmu-ilmu agama, karena fitnah-fitnah zaman, demikian dahsyatnya, demikian banyaknya, menerpa kehidupan seorang mukmin atau rumah tangga seorang mukmin atau keluarga seorang mukmin. Maka dari itu, membekali diri dengan ilmu yang bermanfaat, kemudian meneguhkan iman, yang meneguhkan keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan bersabar di dalam menghadapi semua cobaan dalam kehidupan ini, itulah jalan yang terbaik. Ya, itulah jalan terbaik. Maka ilmu adalah sebagai cahaya yang menerangi kehidupan kita. Dalam semua problematika yang kita hadapi, marilah kita selesaikan dengan ilmu. Dan kembali kepada apa yang menjadi tuntunan Allah dan Rasulnya dalam problematika yang kita hadapi tersebut. Kalau kita selalu berpedomankan kepada tuntunan Allah dan Rasulnya, maka insya Allah akan mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Ya, waman yatawakkal ala Allah fa hasbuh, waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan dia jalan keluar. Ya, barang siapa yang bertawakal pada Allah, maka Allah akan mencukupinya, Allah akan melindunginya. Maka dari itu, penanaman akidah dalam diri kita ini yang terutama. Ya, tidak hanya berbicara, tapi cobalah dipraktekkan apa yang dibicarakan, apa yang kita dapati dari ilmu itu, mari kita wujudkan dalam kehidupan kita. Wujudkan dalam praktek kita, dalam kehidupan kita ini. Ya. Karena ilmu yang tidak diamalkan sama dengan pohon yang tidak berbuah. Ya. Oleh karena itu, menuntut ilmu harus secara berkesinambungan, terus menerus, dan lebih dari itu adalah bagaimana seorang mengamalkan ilmu yang diperolehnya agar membuahkan hasil ridho Allah dan ganjaran yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak. Aku lukau lihada kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiru wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam. Wa baruk ala nabiyina wa alihi sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.